الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، kita lanjutkan kajian Alfiyah ibn Malik. Kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Qala rahimahullah, tarfa'u kana al-mubtada isman wal khabar tansibuhu ka kana sayyidan Umar. Kana merupakan mubtada sebagai isimnya dan menasabkan khabar sebagai khabarnya, seperti contoh kana Umar sayyidan. Sayyidan Umar. Kakana dalla bata abha asbaha amsa wa sawah laysa zala bariha fatiyah faqa wahadil arba'ah disipina fin awlina fin mutba'ah wa mitru kana dama masbuqan bima ka'atima tungka musiban dirhama. Yang beramal seperti kana bala bata abha asbaha amsa soro laisa zala bariha fatia wanfaka. Empat yang terakhir ini, yakni zala bariha fatia wanfaka, harus diikuti oleh nafi atau sibu nafi. Juga seperti kana dalam amal ialah dama yang didahului oleh ma, seperti contoh akti ma dunta musiban dirhama. Qala rahimahullah, wa ghayru madin mithla qad amila in kana ghayru madin min istu'amila. Selain tempat fi'il madi, juga beramal seperti fi'il madinya, jika digunakan dalam bentuk selain madhi. Wa fi jami'i hatawassut al-khabar ajis wa kullun sabqahu dama khabar. Semuanya boleh, khabar ada di tengah-tengah. Setiap ahli nahwu melarang mendahulukan khabar pada dama. Kada kasabu khabarin manafiyah fajibiha matluwatan lataliyah. Demikian juga dilarang mendahulukan khabar pada manafi, maka jadikanlah manafi sebagai yang diikuti, bukan yang mengikuti. waman usabkin khobarin waman usabki khobarin laisastu fi wadutama min mabirafin yaktafi. Pelarangan mendahulukan khobar pada laisa adalah hukum yang dipilih, dan saudara-saudara karena ada yang tam sehingga cukup dengan isim yang dirofakkannya saja. Wamasiwahu nabisun wa naqsufi fati alaysa zalaka iman kufi. Dan saudara-saudara yang bukan tam disebut najis, dan hukum najis ini untuk lafaz fati'ah laisa dan zala selalu ditetapkan. Wala yalil amila ma'murul khobar illa idza dhafat ata aw kharfaja. Ma'murul khobar tidak boleh mengiringi amil kecuali jika ma'murul khobar tadi berbentuk dhaf atau huruf jar. Wa mutla' asy-syams manwi'in waqa muhimu mastaban annahum tana. Gambar sa'an dikira-kirakan sebagai isimnya karena dan saudaranya, apabila terdapat anggapan benar kalau Arab yang menyatakan dilarang. Waqad tuzadu kana fi hasun kama kana soha irmaman taqaddama. Karena terkadang zaidah jika berada di hasun kala, seperti itu kana asoha irmaman taqaddama. Wa yahdifunaha wa yukul al-khoba wa bada'in walau kathiran dastahar. Para ulam alinahu biasa membuang kana bersama isimnya dan menisakkan khobarnya. Hal itu banyak terjadi dan masyhur jika terletak setelah in dan lau. Wa bada'an ta'udu ma'an ha'kukim kami fi amma antabaram faktarib. Juga karena dibuang setelah an sebagai ganti ma yang tersusun, seperti contoh amma antabaram faktarib. Wa min mudha'in bikana munjazim tuhdafu nunun wa wahadfun maltuzim. Fi'il mudha'in lafadz kana yang jazm nunnya dibuang, dan itu merupakan pembuangan yang pasti. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Pembahasan tentang kana wa akhwatuha fihi masail, ada beberapa masalah yang kita pelajari. Al-mas'alatul ula, kana wa akhwatuha ta'fa'ul isma wa tansibul khabar. karena wahwatuha merofakkan isim dan menasabkan khobar. Nahu. Karena Umar sayyidan, Umar isimnya kana, sayyidan khobarnya kana. Al-mas'alatu athaniyah. Kana wa akhwatuha usamma al-af'ala an-naqisata, al-af'ala an-naqisata. لأنها لا تتمم لا تتمم مع مرفوعها كلاما illa bidzikril mansubi li'annaha la tutammimu ma'a marfu'iha kalaman illa bidzikril mansubi. Kana wa akhwatuha disebut al-af'al an-naqisah yang naqis karena kana wa akhwatuha belum dikatakan sempurna, hanya menyebut afaknya, menyebut isim yang dirafakannya ya, kecuali dengan menyebut isim yang dinasabkannya sebagai khobar ya. Jadi kana wa akhwatuha itu disebut al-af'al an-naqisah karena jika hanya menyebut isim yang dirafakannya masih belum sempurna, kalem sampai menyebut isim yang dinasabkan sebagai khobarnya. Nah, fi khilafi al-af'ali at-tamah, fi khilafi al-af'ali at-tamati, fa'innal kalama yan aqidu ma'aha, yan aqidu ain qaf yal'aqidu ma'aha bidzikril marfu'i, mereka dengan fi'il tam. Kalam sudah sempurna bersama fi'il tadi, hanya semata-mata menyebut isim yang dirafakannya ya. Nah, fi'il tam sudah sempurna hanya menyebut isim yang dirafakannya, fa'ilnya, ya. Kalau masih butuh isim yang dinasabkan baru sempurna kalamnya, maka fi'ilnya disebut fi'il naqis. Al-mas'alatu ats-tsalitsah, masalah yang ketiga. Kana wa akhwatuha bin nazari ila syuruti amaliha salasatu aqsamin. Karena wahwatuha, jika dilihat dari syarat-syarat peramalnya, tak bagi menjadi tiga macam. Al-awwal ayya'mala hadal amal mutlaqan, ay bila syartin, wahwa samaniyatun, kana wahya umul babi, wa amsa wa asbaha wa adha. Wadhalla wabata wasa'a walaysa. Nahu qawli ta'ala wa kana rabbuka qadira, Surah Al-Furqan ayat yang ke-54. Yang pertama, dapat beramal secara mutlak. Maksudnya mutlak itu bila syaratin, tanpa syarat apapun. Yang termasuk kelompok ini ada 8. Yang pertama, kana disebut umbul bab, induk dari bab yang kita bahas ini, ya, kana. Yang kedua, amsa. Yang ketiga, asbaha. Yang keempat, adha. Yang kelima, dhalla. Yang keenam, bata. Yang ketujuh, sora. Yang kedelapan, laisa. Contoh firman Allah Ta'ala Wa kana rabbuka qadira. Rabbuka isimnya, kana qadira khabarnya. Surah Al-Furqan ayat 54. Akhani, ma ya'maluhu bisyarti ayyata qaddamahu nafyun au nahyun au du'a'un. Ma ya'maluhu syarti ayyata qaddamahu nafyun au nahyun au du'a'un. Wa huwa a'baratun. Zala wa bariha wa fati'a wa fakka. Mazala Zaidun qa'iman. La tazal qa'iman. La yazalullahu muhsinan ilaika. La yazalullahu muhsinan ilaika. Yang ketiga, yang kedua, beramal dengan syarat didahului oleh nafi atau nahi atau doa. Yang tak masuk kelompok ini ada empat. Yang pertama zala, yang kedua bariha, yang ketiga fatia, yang keempat infakta. Contoh, ma zala zaitun qa'iman. Zaitun isimnya, zala qa'iman khabarnya. Ini terletak setelah nafi. La tazal qa'iman. La tazal dhamir mustatir, isimnya zala qaiman khabarnya. Ini terletak setelah nahi atau syibun nafi. La yazalullahu muhsinan ilaika, semoga Allah selalu berbuat baik kepadamu. Lafzul jalalah Allah isimnya yazalu muhsinan khabarnya, ini didahului oleh doa. At-Talif, ma ya'maluhu bisyakti taqaddumi ma al-masdariyah ad-darfiyah. Ma ya'maluhu bisyarti taqaddumi ma al-masdariyah ad-darfiyah wa huwa jama. Nahu. Akti ma dumta musiban dirhama. Akti ma dumta musiban dirhaman. Yang ketiga, beramal dengan syarat didahului oleh ma al-masdariyah ad-dharfiyah. Yang termasuk kelompok ini hanya satu, dhamma. Contoh, akti ma dumta musiban dirhama. Dhamir ta isimnya dhamma, musiban khobarnya. Dhamma diturui oleh apa ini? Ma al-masdariyah ad-dharfiyah. Karena didahului oleh ma masdariyah, berarti bisa ditakwil dengan masdar sharif. Ai akti muddata dawamika musiban dirhaman. Akti muddata dawamika musiban dirhaman. Baik. Al-mas'alatu arabiyah. Nah, sorry. Kana wafatuha bin nawari ila kasri fiha thalathatu aqsamin. Karena wakwatuha jika dilihat dari tasrifannya terbagi menjadi tiga kelompok. Al-awwal ma la yatasarrafu mutlakon. Wahuwa laisa bittifaqin wa huwa laisa bittifaqin wa dama indal Yatasarrafu mutlaqan wa huwa laisa ittifaqin wa dama inda al-fara'i pakai hamzah wa kathirin minal mutaakhirina. Wa kathirin minal mutaakhirina. Yang pertama, tidak bisa ditasrif secara mutlak, yakni hanya bisa pada fi'il madinya saja ya. Yang termasuk kelompok ini adalah laisa ittifaq, dengan kesepakatan alinahu, gak ada yang menyelisih kesepakatan ini. Kemudian dama, menurut al-fara' dan kebanyakan al-nahwu masakin mengatakan dama selalu berbentuk fi'il madhi. Asani ma yatasarrafu tasarrufan natisan. Wahuwa zala wa akhwatuha. Fa innaha la yusta'malu minha. La yusta'malu minha amran wala masdar. Wadama inda al-aqdamina. Inda al-aqdamina pakai amsah aqdamina. Indah al-aqdamina. Fa'innahum ahbatu laha mudari'an. Yang kedua, bisa dikasih tapi nafis kurang. Dikatakan kurang itu baik. Tidak bisa dibuat untuk fi'il amar atau masdar ya. Hanya tasrifan madhi dan mudhari'nya saja. Yang termasuk kelompok ini adalah zala dan saudara-saudaranya. Zala, infaka, fatia, bariha, nah, ya. ini tasrifnya naqis, hanya terbatas ma'dzur mutawatir, tidak bisa dipakai pada amar dan masdar. Kemudian yang termasuk kelompok ini ialah gama, menurut alinahmu mutaqaddimun, dan mereka menetapkan gama bisa ditasrif mudhari'nya juga, dan tidak cuma mati tapi mudhari'nya juga. Nah, tali ma yatasarrafu tasarrufan tamman, ma yatasarrafu tasarrufan tamman wa huwa as-sab'atu al-baqiyatu. Yang ketiga, bisa ditasrif secara sempurna. Tak ada fi'il madinya, ada fi'il mudhari'nya, ada amarnya, ada masdarnya. Yang termasuk kelompok yang ketiga ini ialah tujuh saudara kana yang tersisa selain dhamma, laisa, zala dan saudara-saudaranya, ya. Nah, wa kullu ma tasarrafa min hadhil af'ali, wa kullu ma tasarrafa min hadhil af'ali ya'malu amala ma biha. Semua tasrifan fi'il ini bisa beramal seperti fi'il madinya. Jadi kalau ngasih contoh kana wa huwa tuha, jangan terbatas pada fi'il madinya. Mana saja yang bisa ditasrif selain madi, maka bisa beramal seperti fi'il madinya. Nah, fi'il mudhari'u nahu, contoh penggunaan pada fi'il mudhari'. Falmutari'u nahu qawli ta'ala walam aku bahiyan, surah Maryam ayat 20. Contoh dalam bentuk fi'il mudhari' yang beramal seperti amal pada fi'il madhinya, walam aku bahiyan. Aku nomir mustatir isimnya kana, bagian khobarnya. Wal amru nahu qawli ta'ala contoh penggunaan dengan lafaz amr firman Allah ta'ala kunu hijaratan, kunu hijaratan, surah Al-Isra ayat 50. Jadilah kalian batu. Kunu wawul jamaah isimnya kana, hijaratan khabarnya. Wal masdar kaqawli syair, contoh penggunaan masdar pada ucapan penyair. Wa kauluka iyahu alaika yasiru, wa kaunuka iyyahu alaika yasir. Nah, wasmul fa'il kaqaul syair wa ma kullu man yubdi al-bashashata kainan ahokan wa ma kullu man yubdi al-bashashata kainan ahokan. Contoh penggunaan pada isim fa'il ucapan penyair wa ma kullu mayyubti al-basasata kainan ahoka. Ma di sini mengaku yang berapa seperti waisa kullu isimnya ya, kainan khobarnya mengandung khobar mustatir menjadi isimnya kana ahoka khobarnya kana. Nah, kainan di sini berbentuk isim fa'il. Baik. Al-mas'alatu al-khamisah. Tawassutu ahbarihinna jaizun khilafan libni durus tuwai khilafan libni durus tuwai pakai tak diakhiri dengan waihi libni durus tuwaihi fi laisa walibni muqtini fi dama. Walibni muqtin fi dama. Thank you. Qala Allah Ta'ala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minina wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minina. Surah Ar-Rum ayat 47. Waqa'a Hamzatu wa Hafs Laisal bir'a antuwallu wujuhakum binasbil bi' binasbi al-bi'i Naam. Keberadaan khobar kana wa khawatuha di tengah-tengah ini antara kana dan isimnya itu boleh secara mutlak boleh tidak seperti pendapat Ibnu Durustuwai tentang Laisa. Kata Ibnu Durustuwai, kalau khobarnya Laisa, ya enggak boleh di tengah-tengah, ya, antara Laisa sama isimnya. Juga tidak sependapat dengan Ibnu Mu'ti tentang dhamma. Kata Ibnu Mu'ti, khobarnya dhamma tidak boleh berada di tengah antara dhamma dan isimnya. Yang benar boleh semua. Ya. Baik. Allah Ta'ala berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Naam, haqqan khobarnya kana. Nasrul mu'minin isimnya. Berada di antara kana dan isimnya, ya. Kemudian Hamzah dan Hafiz membaca laisal bi'a antuwallu wujuhakum. Al bi'a dinasab menjadi khobarnya laisa. Yang berada di antara laisa dan isimnya. Nah, antuwallu ini isimnya, ya. Sebagian ada yang membaca apa laisal biru antuwallu wujuhakum, tapi banyak ulama yang merajikan pembacaan nasab laisal biru. Nah. Al-masalah itu as-sadisah, masalah yang ketujuh. Al-masalah itu as-sadisah. Nah, masalah yang keenam. Al-masalah itu as-sadisah, itu masalah yang keenam. Li khabarikana wa akhwatiha Siddatu Ahwal. Li khabari in kana wa akhwatiha sittatu ahwalin. Khabar kana wa akhwatuha itu memiliki enam keadaan. Al-awwal, wujubu at-ta'khir. Wujubu at-ta'khir. Wajib diakhirkan. Wa dzalika fi mas'alatain. Itu berlaku pada dua permasalahan. Al-ula, ayakuna i'rabul ismi wal khabar jami'an ghayra dhahir. Nahu, kana sodiqi aduwi. Kana sodiqi aduwi. Permasalahan yang pertama, jika i'rabnya isim dan khobar enggak nampak, maka wajib mengakhirkan khobar. Contoh, kana sodiqi adui, temanku itu ternyata musuhku. Sodiqi isimnya kana, adui khobarnya. Karena i'rabnya enggak nampak dua-duanya, maka hukum asal khobar diakhirkan. Asaniyah, masalah yang kedua, ayaku dal khobaru mahsu'an. Nafu qawli ta'ala wa ma kana salatuhum indal bayti illa buka'an wa tasqiyatan. Surah Al-Anfal ayat 35. Wa ma kana salatuhum indal bayti illa buka'an wa tasqiyatan. Surah Al-Anfal ayat 35. Masalah yang kedua, pengertian khobar dibatasi, maka khobar harus diakhirkan. Contoh, wa ma kana salatuhum indal bait, salatnya mereka di Baitullah tidak lain hanya mukaan, bersiul-siul, bertasbih dan bertepuk tangan. Jadi orang-orang musyrik dulu itu sholat juga di Baitullah Ka'bah, tapi siul-siul sambil tepuk tangan, ya. Nah, mukaan khobar yang wajib diakhirkan, ya, karena pengertiannya dibatas. Baik, asani. Asani, keadaan khobar kana yang kedua, wujubu at-tawassuti bainal amili wasmi. Wujubu at-tawassuti bainal amili wasmihi. Wadzalika fi nahwi qaulika. Wadzalika fi nahwi qaulika. Yu'jibuni an yakuna fid dari sahibuha. Keadaan yang kedua, khobakana wa akhwatuha wajib diletakkan di tengah antara amil dan isimnya. Hal itu seperti contoh ucapanmu, yukjibuni ayyakuna fiddari sahibuha. Dari khobaknya karena sahibuha isimnya. Khobak berada di antara karena dan isimnya yang bersifat wajib. Kenapa? Karena isimnya mengandung dhamir yang kembali kepada sebagian khobar. Tak boleh yujibuni ayakuna sohibuha bidari. Boleh ya, karena dhamir pada isimnya karena kembali kepada sebagian khobar. Maka khobarnya wajib berada di tengah antara ambil dan isimnya. Asalif wujubu taqaddumi, wujubu taqaddumi alal fi'li wasmihi jami'an. Wujubu taqaddumi alal fi'li wasmihi jami'an. Wadhalika fima idha kadal khobaru. Wadhalika fima idha kadal khobaru mimma lahu as-sada'atu. Mimma lahu as-sada'atu, pakai sada kasbir istifham. Kasbir istifham nahu aina kana Zaidun. Aina kana Zaidun. Yang ketiga pun wajibnya khobar mendahului fi'il dan isimnya. Fi'il naqis ya. Hal itu terjadi jika khobar berbentuk lafaz yang harus di permulaan seperti isim istifham. Contoh aina kana Zaid. Aina khobar muqaddam wujuban. Kana Zaid, Zaid itu isimnya kana. Jadi khobar dalam posisi seperti ini wajib mendahului kana wa akhwatuha dan isimnya ya, karena berbentuk lafaz yang harus di permulaan seperti isim istifham. A'abi imtina'u ta'akhur. Imtina'u at-ta'akhuri anil ismi. ma'a jawazit tawassuti, ma'a jawazit tawassuti bainal fi'li wasmihi, ma'a jawazit tawassuti bainal fi'li wasmihi au ataqaddumi alaihima. Nahu qawlika kana fid dari sahibuha, au fid dari kana sahibuha, yang keempat khobha dilarang diakhirkan dari isimnya. Khobar dilarang diakhirkan dari isimnya, dan boleh berada di tengah antara fi'il dan isimnya, atau mendahului dua-duanya. Contoh, kana fiddari sahibuha, fiddari sahibuha, fiddari khobar sahibuha isim. Boleh juga fiddari kana sahibuha, fiddari khobar sahibuha isim. Tapi tidak boleh diakhirkan, tidak boleh kana sahibuna fiddar. Al-Khamis, intina utaqaddumi alal fi'li wasmihi jami'an, intina utaqaddumi alal fi'li wasmihi jami'an, ma'a jawazi tawassutihi bainahuma, ma'a jawazi tawassutihi bainahuma au ta'akhurihi anhuma jami'an, au ta'akhurihi anhuma jami'an. Nahu hal kana zaidun shadiqaka, atau hal kana shadiquka, alkana soti koka zaidun. Yang kelima, khobar dilarang mendahului fi'il dan isimnya, tapi masih boleh berada di antara keduanya atau diakhirkan dari keduanya. Contoh, hal kana zaidun shadiqaka, ini shadiqaka tak boleh mendahului karena dari sini, tak boleh hal shadiqaka kana zaid, tapi masih boleh berada di tengah antara keduanya atau diakhirkan sekalian. Iboli hal kana shadiqaka zaidun. As-sadis, ke-6, jawazul umur ats-tsalatsah, jawazul umur ats-tsalatsah, iboli tiga perkara ini boleh didurukan, boleh diakhirkan, boleh di tengah, namanya jawaz umur. Nahu kana Muhammadun shadiqaka, sh sadiqaka kana Muhammadun. Kana sadiqaka Muhammadun. Ini politik ketikanya ya. Nah, Pak Kofiko. Ini keadaan yang ada pada khabarkana wa khatma. Baik. Wallahu ta'ala. Bismillah. Untuk masail berikutnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah ta'ala. Subhanakallah. Kambik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.